Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari penjelasan Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah di dalam risalah beliau kepada penduduk Al-Qasim. Kita sudah sampai pada penjelasan tentang ma yakunu ba'dal maut, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian, sampai pada poin yang ke-9 tentang syafaat. Dan telah kita jelaskan tadi, syafaat itu memiliki dua sisi pembahasan. Yang pertama terkait dengan akidah, yaitu permasalahan akidah secara umum yang wajib diyakini setiap muslim tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat yang lainnya. Syafaat para nabi yang lainnya, ada juga syafaat malaikat, syafaat orang-orang saleh, syafaat para syuhada. Ini semuanya terkait dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim, apa yang sudah terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang penjelasan-penjelasan adanya syafaat di hari kiamat, wajib kita imani. Di antaranya yang sudah kita jelaskan tadi, beberapa bentuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisi yang kedua, pembahasan syafaat terkait dengan permasalahan tauhid. Terkait dengan permasalahan tauhid, seperti apa keterkaitan permasalahan syafaat dengan tauhid? Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, walakinnaha la takunu illa ba'dal idni war ridha. Bisa dilihat pada halaman yang ke-3, bagian yang paling bawah. Kata beliau, akan tetapi syafaat itu, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun syafaat yang lainnya, tidak mungkin terjadi kecuali setelah adanya izin dari Allah dan keridhaan Allah. Maksudnya adalah izin Allah kepada yang memberi syafaat dan keridhaan Allah terhadap yang diberi syafaat. Inilah dua syarat mendapatkan syafaat. Setiap kita pasti menginginkan syafaat. Karena itu salah satu sebab Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan kita dari azabnya. Maka kita harus paham bagaimana caranya meraih syafaat. Maka ada dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, izin Allah kepada yang memberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang telah Allah ridhoi. Surat Al-Anbiya ayat ke-28. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Siapakah yang memberi syafaat? Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Surat Al-Baqarah ayat 255. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Surat An-Najm ayat ke-26. Dan orang-orang yang akan diberikan izin untuk memberi syafaat itu sudah Allah tentukan. Para nabi, terutama nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat beliau yang paling besar dan paling banyak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang kau pilih, masuk surga umatmu separuh, setengah, atau syafaat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih syafaat, karena dengan syafaat bisa lebih banyak umatnya yang masuk surga. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan setiap nabi ada doa yang pasti dikabulkan, dan setiap nabi sudah mengajukan doanya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau minta ditunda sebagai syafaat saja untuk umatnya di hari kiamat. Subhanallah, ini menunjukkan besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi sudah ditentukan siapa-siapa yang bisa memberi syafaat. Yang jadi masalah, siapa yang diberi syafaat? Inilah yang harus kita kejar. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi syafaat. Maka Syekh menjelaskan kepada kita, wa huwa la yarda illa tauhid, dan Allah tidak meridhoi kecuali amalan tauhid. Allah tidak meridhoi kesyirikan. Wa la ya'dhan illa li ahlih, dan Allah tidak akan mengizinkan kecuali orang yang mentauhidkan Allah. Artinya inilah yang berhak mendapatkan syafaat. Syarat utama untuk mendapatkan syafaat adalah tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak mempersembahkan sedikit pun ibadah kita kepada selain Allah, dan mengingkari semua penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal musyrikuna falaisa lahum minasy syafaati nasibun. Adapun kaum musyrikin, mereka tidak akan mendapatkan syafaat sedikit pun. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Kecuali satu saja yang dikhususkan bermanfaat sedikit. Siapa tadi? Abu Thalib. Tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari api neraka, karena jasa-jasanya dan karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia diberikan pengecualian, tapi tidak sampai menyelamatkan dia dari neraka. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala mengingatkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, Allah menyatakan, innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya selama-lamanya, dan neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolongnya. Demikian pula firman Allah, wa ma lidzalimina min hamimi wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim tersebut, yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah, kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Jadi jemaah sekalian, inilah cara mendapatkan syafaat, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa uminu bi annal jannata wan nara makhluqatani. Dan aku beriman bahwasannya surga dan neraka itu sudah ada. Wa annahuma al-yawma mawjudatani. Dan bahwasannya di hari ini, saat ini, keduanya sudah ada. Wa annahuma la yafnayan, dan bahwasanya keduanya tidak akan hancur. Dia kekal, dia termasuk makhluk yang Allah kekalkan. Inilah jemaah sekalian permasalahan yang ke-10 atau kejadian setelah mati yang sepuluh, yang ke-10 yang bisa kita sebutkan pada kesempatan yang singkat ini, yaitu tentang surga dan neraka. Di sini Syekh menjelaskan kepada kita salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengimani bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan keduanya sudah diciptakan. Keduanya sudah diciptakan, walaupun ulama berbeda pendapat apakah surga yang akan dimasuki kelak oleh orang-orang yang beriman sama dengan surga yang dulu dimasuki oleh atau tinggal di dalamnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Pendapat yang kuat, pendapat yang benar, surga itu saja yang dimaksudkan. Tidak ada dalil yang membedakan ada surga yang lain. Tidak ada dalil yang kuat dan tegas menjelaskan itu surga yang lain, melainkan surga yang satu itu saja. Jadi sudah diciptakan sebelum adanya manusia, sudah diciptakan surga dan neraka. Maka saat ini keduanya sudah ada. Oleh karena itu di dalam banyak ayat selalu dikatakan u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya sudah disiapkan surga itu. Sebaliknya neraka sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surga dan neraka sudah diciptakan. Iya. Dan keduanya termasuk makhluk yang Allah jadikan kekal. Yang Allah jadikan kekal, tidak akan hancur selama-lamanya. Dan ini disepakati para ulama sebagaimana diantaranya dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wattafaqa salaful ummah wa a'immatuha ala anna minal makhlukat ma la ya'dum wa huwal jannatu wan nar wal arsy wa ghairu dhalik. Telah sepakat generasi salaf dan para imam umat Islam bahwasannya di antara makhluk ada yang Allah ciptakan itu kekal, tidak akan binasa. Contohnya apa? Surga, neraka, arsy dan selain itu. Ya. Jadi ini termasuk kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa surga dan neraka itu kekal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang penghuni surga, a'addallahu lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abadan. Allah telah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau mereka kekal, surga itu sudah pasti juga kekal. Demikian pula Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ulaikahum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka ulama sepakat surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang Allah ciptakan kekal selama-lamanya. Adapun penghuninya, apakah kekal di surga? Sudah jelas kalau penghuni surga. Namun penghuni neraka itu terbagi dua. Ada yang kekal di neraka selama-lamanya, yaitu orang yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah atau kafir kepada Allah. Dan ada yang sifatnya sementara saja, yaitu orang-orang yang masih memiliki keimanan namun dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka, maka suatu saat dia akan keluar dari neraka. Kemudian jemaah sekalian, permasalahan yang ke-11 Dan ini yang terakhir di dalam kitab ini yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat. Kata penulis, wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yaumal qiyamah. Dan bahwasannya aku beriman bahwasannya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka dengan mata kepala mereka pada hari kiamat. Kama yarawnal qamar, kama yarawnal qamara lailatal badri la yudammuna fi ru'yatihi, sebagaimana mereka melihat bulan. Maksudnya jelasnya seperti mereka melihat bulan di malam bulan purnama, tidak sulit sama sekali di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, apa yang beliau katakan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah dan kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan itu terjadi dua kali. Yang pertama di padang mahsyar, yang kedua di surga. Dan yang di surga adalah kenikmatan yang paling indah, yang paling nikmat yang mereka rasakan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yunus ayat ke-26, lilladzina ahsanul husna ziyadah wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka bagi mereka surga dan tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan sendiri, tambahan yang dimaksudkan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata itulah kenikmatan yang paling nikmat dirasakan oleh penghuni surga. Dan mereka melihat Allah dalam keadaan yang sangat jelas, tidak kesulitan sedikit pun, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal badr lailatal tamam la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam sempurnanya bulan purnama itu, tidak sedikit pun kalian merasakan kesulitan tatkala melihat bulan tersebut. Demikian pula melihat Allah tabaraka wa taala tidak sulit sedikit pun, semuanya akan melihat. Dan itu terjadi di akhirat kelak. Dua kali, yang pertama di hari kiamat, yang kedua di surga. Iya. Adapun di dunia ini jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah melihat Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj, beliau berbicara dengan Allah tetapi tidak melihat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau telah melihat Rabbmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana mungkin aku melihatnya? Cahaya di sini adalah hijabnya Allah, penghalang yang menutupi antara manusia dengan Allah. Di mana disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hijabuhu nur. Lau kasyafahu la ahrakat subuhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqih." Hijabnya adalah cahaya. Tirai yang menutupi antara manusia dengan Allah adalah cahaya. Andaikan Allah tabaraka wa ta'ala membukanya, menyingkap hijabnya, niscaya cahaya itu akan membakar semua yang ada di depannya sejauh pandangan. Artinya apa? Semuanya terbakar, enggak ada yang tersisa. Iya. Jadi di dunia tidak bisa terlihat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, namun di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dirinya kepada kaum mukminin. Bahkan itu adalah nikmat terbesar yang pernah dirasakan oleh kaum mukminin. kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Penulis berkata, wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin. Ini adalah pembahasan yang ketujuh. Dan aku beriman bahwasannya nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wala yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi. Dan tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia beriman dengan risalah atau dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempersaksikan kenabian beliau. Jadi jemaah sekalian, pokok pembahasan yang ketujuh terkait dengan keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup keimanan terhadap lima perkara. Kita sebutkan secara ringkas insyaallah taala. Yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah, yaitu manusia biasa seperti kita juga yang butuh makan, minum, menikah dan berketurunan serta ditimpa berbagai macam mudarat. Seperti pada perang Uhud, gigi beliau patah dan kepala beliau berdarah, sama seperti manusia yang lainnya. Ya. Dan beliau enggak punya ilmu kebal, ya. Tidak pula punya tenaga dalam. Beliau punya apa? Baju besi dan pedang. Adapun ilmu kebal, tenaga dalam itu semuanya termasuk sihir. Bukan ajaran Islam sedikit pun. Beliau manusia biasa seperti kita juga. Di antaranya Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian juga. Diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat 188, Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan, Kul, katakan wahai Muhammad, La amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemanfaatan ataupun kemudaratan kepada diriku sendiri kecuali yang sudah Allah kehendaki. Kepada diri beliau saja tidak bisa beliau memberi manfaat atau menimpakan mudarat, apalagi kepada orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah. Mengimani beliau sebagai utusan Allah sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maka harus kita imani, walaupun beliau adalah manusia biasa, tetapi beliau adalah utusan Allah. Utusan Allah yang harus dimuliakan, dihormati, dicintai, dibela, dan diikuti petunjuk-petunjuknya, tetapi enggak boleh berlebihan di dalam mencintai beliau atau menghormati beliau, sampai kita memperlakukannya seperti umat Nasrani memperlakukan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian yang ketiga, mengimani beliau sebagai nabi yang terakhir. Sebagaimana juga dalam ayat ini Al-Ahzab ayat ke-40, Allah menyatakan walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan antara dua hal ini, dua-duanya harus kita miliki. Karena ada segolongan orang, mereka beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tapi mereka tidak mengimani beliau sebagai utusan Allah yang terakhir. Itulah diantaranya golongan Ahmadiyah. Oleh karenanya, ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ahmadiyah itu kafir, bukan termasuk bagian dari kaum muslimin. Mereka itu percaya kepada Nabi Muhammad, Tapi bersamaan dengan itu mereka juga percaya ada nabi terakhir, nabi lain yang asalnya dari India, bernama Mirza Ghulam Ahmad. Siapa yang angkat dia jadi nabi jamaah sekalian? Penjajah Inggris. Ya. Jadi kalau ada negara boneka, ini nabi boneka. Ya. Buatan Inggris, karena Inggris ketika itu menjajah India supaya kaum muslimin lemah, maka diangkat nabi palsu yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Makanya jangan heran kalau pusat, salah satu pusat Ahmadiyah terbesar di zaman ini adalah di kota London. Iya. Jadi kita imani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Dan sepakat ulama, siapa yang mengatakan ada nabi lain setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Kalau tadinya dia muslim, dia murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian yang keempat, wajib kita imani beliau diutus untuk seluruh umat manusia di seluruh negeri sampai akhir zaman. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 158, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Makanya tadi kita sebutkan, ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat juga. Siapa yang mengatakan ada orang-orang khusus, karena dia punya amalan khusus, dia sampai pada derajat hakikat ma'rifat, lalu dia terbebas dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka ini kekufuran. Karena itu berarti dia mengingkari pengutusan Nabi SAW untuk seluruh umat. Kemudian yang kelima, yang perlu kita imani, wajib kita imani terhadap risalah Nabi SAW adalah mengimani bahwa syariat beliau sudah sempurna. Sempurna kebaikannya, kemaslahatannya, dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang tidak diatur dalam Islam, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Kita masuk pembahasan yang berikutnya, yang ke-8, yaitu tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap para sahabat? Dan sekilas tadi sudah kita bahas, Ahlus Sunnah berada di antara dua golongan. Golongan yang membenci para sahabat dan golongan yang membenci sebagian besar sahabat dan mencintai sebagian kecilnya, namun dengan cara berlebihan. Yang pertama golongan Khawarij, yang kedua golongan Syiah. Maka Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Ahlus Sunnah memuliakan dan menghormati serta mencintai para sahabat Nabi Muhammad SAW, namun tidak melampaui batas di dalam menghormati seperti orang-orang Syiah menghormati Ali bin Abi Thalib dengan cara melampaui batas. Dan di sisi Ahlus Sunnah, para sahabat juga itu memiliki tingkatan-tingkatan, tidak dalam satu tingkatan dalam keutamaan mereka. Oleh karena itu penulis rahimahullah ta'ala berkata, "Wa anna afdala ummatihi Abu Bakar As-Siddiq." Bahwasannya umat Nabi Muhammad SAW yang paling afdol adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Bahkan disepakati para ulama, "Summa Umar Al-Faruq, kemudian Umar Al-Faruq, summa Uthman Dhun-Nurain, kemudian Uthman pemilik dua cahaya." Al-Faruq itu artinya yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Karena setelah masuknya Umar ke dalam Islam, sudah terbedakan yang mana muslim, yang mana kafir. Karena kaum muslimin sudah berani menampakkan diri, karena ada jagoan mereka yang sudah beriman. Kemudian Uthman pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya beliau digelari dengan Dzunnurain, thumma Ali al-Murtada, kemudian Ali yang diridhoi, thumma baqiyatul asyrah, kemudian 10 orang sahabat yang tersisa lagi. Jadi tadi 4 ditambah 6. Maka ini sahabat-sahabat yang paling mulia, yaitu Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama sekali. Al-Khulafa Ar-Rasyidin, mereka lah para sahabat yang paling mulia. Dan kemuliaan mereka sudah sama persis seperti urutan kekhilafahan mereka, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Kemudian setelah itu ditambah 6 orang sahabat yang semuanya termasuk 10 orang sahabat yang telah mendapatkan kabar gembira untuk masuk surga. Sudah masuk waktu Isya? Hah? Sudah kayaknya? Sudah kedengaran azan ya? Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.